itu zahirnya. Namun tidak ada ayat ataupun hadis yang saling bertentangan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan bahwasanya tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan, enggak ada. Ya. Dan tidak ada ayat dengan hadis yang bertentangan. Nah, baik ayat bertentangan dengan hadis atau hadis bertentangan dengan ayat, tidak ada. Atau hadis bertentangan dengan hadis, tidak ada. Nah, ya. Kalaupun ada. Nah, kalaupun ada ayat bertentangan dengan ayat, bisa jadi ayat ini mansukh hukumnya. Paham ya? Ayat yang satu mansukh hukumnya. Nah. Baik. Kemudian, kalau seandaikan ada zahir hadis bertentangan dengan ayat, bisa jadi salah satunya atau hadis ini mansukh dengan ayat ini, ya. Atau bisa jadi, ya, naam, bisa jadi hadis yang zahirnya bertentangan ini bisa jadi lemah, ya, dari sisi periwayatan, naam, dari sisi sanad dan seterusnya bisa jadi lemah. Baik. Atau yang semisalnya. Nah. Namun secara kaidah tidak ada ayat ataupun hadis yang bertentangan. Nah, tidak ada ayat atau hadis yang bertentangan. Baik. Dan kalau ada yang dia tidak mansukh, ya. Nah, zahirnya bertentangan. Nah, ada yang dia bisa dijama antara keduanya. Nah, jadi kadang ada yang mansukh, ada yang nasikh, atau hadisnya ini lemah, ya. Nah, atau yang semisalnya, atau kedua-duanya bisa dijama. Dan ini para ulama alim rahmatullah, mereka sangat teliti dalam masalah-masalah yang demikian. Ya. Nah, sangat teliti dalam masalah-masalah yang demikian. Sehingga mereka mengatakan, para ulama kita alaihim rahmatullah mengatakan bahwa tidak ada ayat yang saling bertentangan atau hadis yang saling bertentangan. Nah, ya, kalaupun ada had, tunjukkan. Nanti akan diselesaikan. Nah, ya bisa jadi ini mansukh, ini yang munasikh. Nah, bisa jadi ini bisa digabungkan antara keduanya. Ya, bisa jadi ini dan itu dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang bertentangan antara ayat dan hadis, atau antara hadis dengan hadis yang sahih, atau antara ayat dengan ayat. Zahir hadis ini bertentangan, ya. Hadis zahirnya bertentangan. Nah, namun keduanya bisa dijamak. Keduanya bisa dijamak, ya. Nah, bisa dijamak keduanya. Bagaimana cara menjamaknya? Wal jam'u bainahuma 'ala ahadil wajhain, menjamak keduanya antara ayat dan hadis yang zahirnya bertentangan itu bisa dengan dua cara. Al awal, cara yang pertama, antuhmala ziyadatu 'ala annaha kinayatun 'anil barakati fil umri bisababi tawfiqi ila ta'atillah wa amarati waqtihi bima yanfa'u wa yuqarribuhu min maulahu ta'ala. Cara yang pertama, tambahan di sini, tambahan umur di sini, ya. Ini dibawa kepada makna bahwasannya umurnya itu diberkahi, ya. Jadi kinayah an barokatin fil umur, anil baqarah fil umur, kiasan tentang berkahnya umur. Jadi makna panjangnya umur di sini adalah berkahnya umur, umurnya berkah, habis waktunya untuk ketaatan kepada Allah, berkah. Bisababi taufiqi ila taatillah, karena sebab Allah berikan taufik untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa amarati waqtihi bima yanfa'uh, dan mengisi waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Wa yuqarribuhu min maulahu ta'ala, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktunya ini berkah, ya. Nah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, memenuhi waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umurnya berkah. Wa yakawi hadza, dan yang menguatkan pendapat ini atau sisi ini, maja amin annahu sallallahu alaihi wasallam ishtaka taqasir a'mari ummatihi binisbati li a'mari man madha minal umam. Yang menguatkan ini adalah riwayat yang datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeluhkan pendeknya umur-umur umatnya dibandingkan dengan umur-umur umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu ratusan tahun, ya. 900 tahun, ya. Nah, adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya 60, 70, 80, yang 100 tahun bisa dihitung, ya. Nah. Baik. Maknanya apa? Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek. Bila dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan pendeknya umur-umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan? Ini demikian karena apa? Kalau umur panjang punya kesempatan untuk banyak berbuat taat, memperbanyak bekal, memperbanyak ibadah, ya. Nah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan pendeknya umur-umur umatnya bila dibandingkan dengan umur-umur umat-umat terdahulu. Maka na'am Allah Subhanahu wa taala memberikan na'am solusinya, jawabannya, ya, agar supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa meraih amalan-amalan yang banyak seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu karena sebab umur panjang mereka, ya. Fa'utiya Lailatul Qadar, maka diberilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Naam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Nah, kalau antum 10 tahun umurnya, ya, atau 10 tahun mendapati Ramadan dan mendapati Lailatul Qadar, itu sudah berapa? 10 kali 80 tahun sudah berapa? Ya 800. Ya. Nah, ini kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek tetapi bisa mendapatkan amalan-amalan yang banyak sebagaimana halnya umat-umat terdahulu. Nah, diberilah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Nah, belum lagi apa? Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain, ya, dari masing-masing amalan ibadah, ya. Nah, seperti melangkahkan kaki ke masjid, ya, satu langkah sudah berpahala, ya. Nah, dua langkah dan seterusnya. Baik. Satu amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya. Nah, kemudian sampai 700, sampai berlipat-lipat ganda, ya, dan seterusnya. Nah, dari berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan amalan sedikit tetapi pahalanya banyak. Nah, untuk na'am menghadiri jenazah saja, ya. Sampai disolatkan dan sampai di kuburan pahalanya 2 qirat. Nah, qirat itu satu gunung yang besar. Nah, Jabalun Azim. Gunung yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia ini. Amal yang sedikit tetapi pahalanya besar. Ini cara menjamak yang pertama. Cara menjamak tentang panjangnya umur di sini maknanya adalah umurnya itu adalah umur yang diberkahi. Ya. Umur yang diberkahi yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Naam. Subhanahu wa ta'ala. Afani, cara yang kedua, cara menjama antara ayat dan hadis ini yang dohirnya bertentangan, padahal hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak bertentangan, hanya dohirnya bertentangan tetapi hakikatnya tidak. Afani yang kedua, cara menjamaknya adalah antuh mala ziyadatu ala haqiqatiha. Tambahan umur di sini dibawa kepada apa? Naam, tambahan secara hakiki. Secara hakiki. Wadzalika, dan yang demikian penjelasannya adalah binisbati lil ajalil muallakil maktub fil lauhil madfu lil malak. Ini demikian, na'am binisbah, yaitu dinisbahkan kepada ajal yang mu'allak. Ajal yang mu'allak, ajal yang mu'allak, ajal yang na'am berkaitan. Al-maktub, yang tertulis fil lauhil madfulil malak, yang tertulis pada lembaran yang diberikan kepada malaikat. Mafhum ini? Cara menjamak yang kedua, tambahan di sini, tambahan umur, itu secara hakiki, bertambah umurnya secara hakiki. Nah, yaitu dilihat dari apa? Dari ajal al-mu'allak al-maktub pilau al-madfulil malak. Ajal yang mu'allak, ya, karena ada ajal mu'allak, ada ajal mahtum, nanti dijelaskan. Ajal yang mu'allak yang diserahkan atau yang diberikan kepada para malaikat. Masalan contohnya, ini ada contohnya di sini. Masalan, kataba annahu in ata'a fulan fa umruhu kadza. Masalan, tertulis bahwasannya apabila si fulan melakukan ketaatan, maka umurnya sekian. Sekian tahun. Kalau si fulan melakukan ketaatan, maka umurnya sekian tahun. Wa illa fa umruhu kadza. Dan kalau tidak, maka umurnya sekian. Ini ajal mu'allak. Ajal mu'allak, lembaran yang diberikan kepada malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimun bil waqi' minhuma, dan Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi antara keduanya. Kalau dia melakukan ketaatan umurnya sekian, kalau tidak maka umurnya sekian. Dan Allah mengetahui mana yang akan terjadi antara keduanya. Mahum? Wal ajalul mahtum fil ayah alama fi ilmi subhanahu wa ta'ala alladhi la taghayyara fih. Dan ajal yang mahtum, yang pasti, yang tidak akan berubah, yang enggak bisa diundur dan enggak bisa dipercepat, yang disebutkan dalam ayat di atas tadi. Nah, ajal yang mahtum yang pada ayat di atas tadi adalah ajal yang ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ada perubahan padanya. Wa ila dzalika li syarabi qaulihi ta'ala. Dan kepada hal itu, isyarah biqaulihi ta'ala ila dzalik al-isyarah ila dzalika al-isyarah biqaulihi ta'ala, yang menunjukkan tentang hal ini adalah isyarat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab, induknya kitab. Jadi Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab, yaitu apa? Lauhul mahfudz, yaitu lembaran yang tidak apa, umul kitab yang tidak akan berubah sama sekali, yang tidak bisa berubah. Umul kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsu fihi ma asyarat ilaihi awwalul ayat min ajalil mu'allaq. Adapun hadis ini, hadis barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Naam. Hadis ini padanya ma asyarat ilaihi awwalul ayat adalah apa yang diisyaratkan oleh awal ayat. Yaitu apa? Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa yathbit ma yasha, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Minal ajalil mu'allak, dari ajal yang mu'allak. Ajal yang mu'allak. Contohnya tadi, kalau si fulan melakukan ketaatan, maka umurnya sekian. Kalau tidak, maka umurnya sekian. Ini ajal mu'allak. Ya, ini yang ditunjukkan oleh awal ayat. Yamhullahu ma yasha wa yathbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa qawluhu ta'ala, sedangkan firman Allah, wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab. Asyara bihi ilal ilmil ilahi. Ini Allah mengisyaratkan kepada apa? Ilmu ilahi, ilmu Allah, alladzi la taghayyara fihi al-battah, yang tidak ada perubahan padanya sama sekali. Wa yu'abbar anhu bil qada'il mahtum, dan yang tidak akan berubah sama sekali ini, yu'abbar anhu bil qada'il mahtum, disebut sebagai al-qada'ul mahtum. Takdir yang mahtum, yang pasti, yang tidak akan berubah sama sekali. Wa anil awal bil qada'il mu'allak, sedangkan yang pertama tadi Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki, ini disebut dengan qada'ul mu'allaq, takdir yang mu'allaq. Nah, takdir yang mu'allaq, yang berkaitan. Kalau si fulan melakukan demikian, maka demikian. Kalau si fulan melakukan demikian, maka demikian dan demikian. Baik. Wal wajhul awwalu al yakubilaf bi hadisil bab. Kemudian kata pensyarah Syekh Abdullah Al-Basam, sisi yang pertama, cara menjamak yang pertama itu lebih layak dengan lafaz hadis na'am di atas. Itu apa? Bahwasanya panjang umur di sini adalah kinayah tentang berkahnya umur. Fa inal athar mayat ba'usyai, karena athar, bekas atau jejak, itu adalah mayat ba'usyai, yang mengikuti sesuatu. Fa idza khara hasuna an yuhmala ala dzikril hasan ba'da faqdil madzkur, dan apabila diperpanjang, diakhirkan atau diperpanjang, maka baik untuk dibawa kepada penyebutan yang baik setelah hilangnya al-madzkur, yang disebut tersebut. Nah, jadi penulis dari dua pendapat ini, beliau mengatakan al-wajhul awwal al-yaq. Ibnu Tin ya. Afwan, Ibnu Tin, dikatakan oleh Ibnu Tin, "Na'am, al-wajhul awwal, sisi yang pertama al-yaq bi lafzi hadisil bab." Jadi Ibnu Tin rahimahullahu taala apa? Memilih sisi jama' atau cara menjama' yang pertama. Bahwasanya panjang umur di sini maknanya adalah berkah umurnya. Sedangkan penulis di sini akan menyebutkan pendapatnya beliau sendiri. Nah, waqala Tibi, dan berkata Tibi rahimahullah, al-awwalu azhar, yang pertama itu lebih nampak. Wa ilaihi yushiru kalamu sahibil faik, dan kepada pendapat ini, yaitu pendapat cara menjamak dengan cara yang pertama tadi, naam, yushir kalamu sahibul faik, disyaratkan oleh ucapannya atau pendapatnya pengarang kitab Al-Faiq. Kemudian Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat, wa ara, dan aku, penulis yaitu Syekh Abdullah Al-Basam. Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala, wa ara ahsan ma min hadainil qaulain, yang lebih bagus dari dua pendapat ini, kata beliau. Berarti beliau apa? Nah, pendapat yang ketiga. Lebih bagus dari dua pendapat ini, bi anna Allah taala qaddaral asbab wal musabbabat. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebab dan akibat. Allah menakdirkan sebab dan akibat. Wa anna Allah ta'ala idza qaddara italata umril insan hayya'a lahu minal asbabil hissiyah wal ma'nawiyah ma takunu sababan lituli umrih wa nas'i fi ajali. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan panjangnya umur seseorang, umur ini ditakdirkan panjang, maka Allah akan mempersiapkan sebab-sebab, baik sebab yang hissi, yang lahir, atau sebab yang maknawi, yang bisa menjadi sebab panjangnya umur orang tersebut. Ya. Nah, panjangnya umur orang tersebut dan na'am diakhirkannya ajalnya. Jadi kalau Allah menakdirkan orang ini berumur panjang atau ajalnya diakhirkan, ya, sampai tua misalkan, maka Allah apa? Naam, mempersiapkan sebab-sebab untuk naam sampai kepada hal tersebut. Jadi Allah menakdirkan sebab dan menakdirkan juga akibatnya. Kalau Allah menakdirkan umur panjang untuk seseorang, maka Allah sudah mempersiapkan sebab-sebab untuk sampai ke sana. Ya. Dan di antara sebabnya apa? Ya, silaturahim. Ya. Nah, mungkin di antara sebabnya makan makanan yang sehat. Ya. Nah, yang hissi misalnya, sebab yang hissi makan makanan yang sehat, enggak makan-makan yang na'am apa ini mengandung zat-zat yang berbahaya, ya. Sehingga bisa kita lihat umur-umur orang terdahulu, ya. Nenek moyang kita panjang-panjang. Nah, makanannya sehat, ya, ubi rebus, ya. Nah, ubi rebus, ya, kemudian buah-buahan yang sehat-sehat. Baik, kemudian naam udara yang jernih, udara yang baik, ini juga merupakan sebab. Ya. Naam. Dan lain sebagainya. Ya, dari sebab-sebab baik yang hissi, yang lahir ataupun yang maknawi. Di antara sebab yang maknawi ini silaturahim. Di antara sebab yang maknawi adalah silaturahim. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Ubasam, pengarang kitab Taudihul Ahkam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebab dan akibat. Dan apabila Allah menakdirkan na'am seseorang berumur panjang, maka Allah sudah mempersiapkan sebab-sebab yang mencapai ke umur panjang orang tersebut. Nah. Masih beberapa penjelasan lagi nih ya. Mana? Dipotong azan dulu. Al-muadzin ya azin. Jam berapa ini, sudah masuk azan belum? Apa? Isya. Jam sudah masuk. Azan. Baik, kita lanjutkan. Al-khamisah, faedah yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa hadza ma dhahaba ilayhi ba'dul muhaqqiqin. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ahlu tahqiq, para muhaqqiqin. Itu pendapat apa? Bahwasanya Allah menakdirkan sebab dan akibat. Dan apabila Allah menakdirkan panjangnya umur seseorang, maka Allah telah menyiapkan sebab-sebab yang menyampaikan panjangnya umur orang tersebut. Baik sebab yang berupa sebab hissiyah yang lahir, atau ma'nawiyah, sebab-sebab ma'nawiyah. Ini pendapatnya sebagian para ahli tahqiq. Wa minhum asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Di antara mereka adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pengarang naam kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman yang kita bahas. Haith qala 'inda syarh hadzal hadits, di mana beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, fihi hasun 'ala silaturahim. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menyambung hubungan kekerabatan. Wa bayanun annaha kama hiya mujibatun liridullah ta'ala liridullah ta'ala fa innaha mujibatun aidun lithawabil ajili bihusuli ahabbil umuri ilal abdi. Dan dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasannya sebagaimana silaturahim itu mengharuskan ridho Allah, silaturahim itu juga mengharuskan pahala al-ajil, pahala yang disegerakan, bihusuli ahabil umur ilal abd, yaitu naam dengan didapatnya perkara-perkara yang disukai oleh seorang hamba, seperti panjangnya umur, luasnya rizki, dan yang seterusnya. Wa anna sababun libasti rizkihi wa tawsi'i, dan bahwasanya silaturahim itu merupakan sebab luasnya rizki. Wa sababun litulil umur, dan sebab panjangnya umur. Wadzalika ala haqiqatihi, dan ini secara hakikatnya. Secara hakikatnya silaturahim itu merupakan sebab panjangnya umur dan bertambahnya rizki atau luasnya rizki. Fa innahu ta'ala huwal khaliqu lil asbabi wal musabbabat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan sebab dan akibat. Wa qad ja'ala Allahu likulli matlubin sababan, dan Allah telah menjadikan untuk setiap yang dicari, Allah telah menyiapkan sebabnya. Allah telah menciptakan sebabnya. Jadi setiap yang dicari, nah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebabnya. wa tirakan yunalu bihi, dan Allah telah menciptakan jalan untuk mendapatkan sesuatu yang dicari tersebut. Wa hadza jarin 'alal aslil kabir, dan ini berjalan di atas kaidah yang agung. Wa annahu min hikmatihi wa hamdih, dan bahwasanya termasuk daripada hikmah dari Allah adalah ja'alal jazaa'a min jinsil 'amal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Sesuai dengan jenis amalannya. Fakama wasala rahimahu bil birri wal ihsani al mutanawwi', maka sebagaimana seseorang dia menyambung hubungan rahimnya, hubungan kekerabatannya dengan melakukan kebajikan dan ihsan, kebaikan yang bermacam-macam kepada kerabatnya, wa adkhala ala qulubihim surur, dan memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada hati-hati mereka, hati-hati karib kerabatnya. Karib kerabatnya dibuat senang, bahagia. Wa sallallahu umrah, maka Allah Subhanahu wa taala na'am menyambung umurnya. Sebagaimana dia menyambung tali rahimnya, tali kekerabatannya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang bermacam-macam dan membuat kerabatnya bahagia, gembira, maka Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu umrah, Allah Subhanahu wa taala menyambung umurnya, memanjangkan umurnya. Wa wasala rizqa, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan rizkinya, yaitu meluaskan rizkinya. Wa fataha lahu min abwabir rizqi bi wa barakatihi ma la yahsulu lahu biduni dzalika sabab al-jalil. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka untuknya pintu-pintu rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu keberkahannya yang tidak didapat na'am dengan selain sebab yang mulia tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rizki dan berkahnya na'am yang ini tidak didapat dengan selain sebab yang mulia tersebut. Apa sebab yang mulia tersebut? Silatul arham, silaturahim, menyambung tali hubungan kekerabatan. Wa kama anatibal hawai wa jalbal ghadai wa isti'malal asya'il muqawiyati lil abdan wal qulub min asbabi tulil umur, fa kadzalika silatul silaturahim ja'alahu Allah sababan rabbaniyan. Sebagaimana udara yang bersih, udara yang baik, yang sehat, dan juga melakukan makan makanan, makanan yang sehat, dan menggunakan sesuatu yang bisa menguatkan badan, wal qulub, atau menggunakan sesuatu yang na'am menguatkan jantung, ini semua min asbabi tulil umur, sebab-sebab panjangnya umur, hidup di daerah yang udaranya bersih. Nah, ini sebab panjangnya umur. Ini sebab yang lahir, yang hissi, bisa terlihat. Nah, atau seseorang makan makanan yang sehat. Nah, ini makan saja ini merupakan sebab apa? Sebab panjangnya umur. Nah, baik. Kemudian menggunakan sesuatu yang menguatkan badan, menguatkan jantung, atau menguatkan organ-organ tubuh yang lainnya, ini pun merupakan sebab panjangnya umur. Nah, minum obat misalkan, atau yang semisalnya, ini sebab panjangnya umur, sebab yang hissi, yang bisa terlihat. Fakadzalika silaturahim ja'alahu Allah sababan rabbaniyan, demikian pula silaturahim ini Allah jadikan sebagai sebab rabbani, sebab yang Allah jadikan menjadi sebab panjangnya umur. Nah, fa innal asbab allati tahsulu bihal mahbubat ad-dunyawiyah kisman. Dan sesungguhnya sebab-sebab yang dengannya akan bisa dihasilkan perkara-perkara yang disukai dari perkara-perkara duniawiyah, itu ada dua macam sebab untuk meraih perkara-perkara yang dicintai dari perkara-perkara duniawiya. Itu ada dua macam sebab. Umurun mahsusah, sebab-sebab atau perkara-perkara yang mahsusah yang bisa dinaam, apa ini, pantau oleh panca indera, yang terlihat, yang terasa. Wa umurun rabbaniyah, dan perkara-perkara yang rabbaniyah, yang tidak terlihat. Baik. Yang tidak menjadi sebab secara langsung, melainkan sebab rabbani. Qaddaruha man huwa a'la, man huwa ala kulli syai'in qadir, yang Allah telah menakdirkannya atau yang telah ditakdirkan oleh zat yang maha mampu atas segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan sebab-sebab ini, baik sebab yang hissi atau yang maknawi atau rabbani. Walladzi jami'ul asbab munqadatun lima syi'atihi, dan yang semua sebab-sebab itu tunduk kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis dan juga yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Nah, tentang hadis ini bahwasanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebab dan akibat. Dan kalau seandainya Allah menakdirkan orang panjang umur, maka Allah sudah mempersiapkan sebab-sebab, nah, agar orang tersebut panjang umur. Nah, baik sebab yang hissi, yang terlihat, yang nah, terasa seperti makan, ya, minum obat dan seterusnya, ini sebab yang hissi. Atau sebab yang maknawi seperti tadi silaturahim, ya, dan seterusnya. As-sadisa, faedah yang terakhir. Wa fil haditsi dalilun ala anna qasdal 'amili yatarattabu 'ala 'amalihi min thawabid dunya. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya niat orang yang beramal, qasdal 'amil, niat orang yang melakukan amal itu ya tarattab ala amalihi min thawabid dunya. Nah, maka amalannya ini menyebabkan amalannya ini atau menghasilkan dari amalannya tersebut pahala dunia. Jadi qasd, niat seorang yang melakukan amal kebajikan, nah, ini bisa jadi dia akan mendapatkan pahala di dunia. Wala yadurruhu, dan ini tidak mempengaruhi atau memudaratkannya ketika apa pahalanya na'am Allah berikan di dunia. Idza kana al-qasdu wajhallah ta'ala wa daral akhirah, apabila maksud amalan tersebut ditujukan untuk wajah Allah dan negeri akhirat, ikhlas dia melakukan silaturahim, menyambung tali kekerabatan yang sudah terputus, disambung, ikhlas karena Allah. Nah, taib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang ajil, yang cepat di dunia, ya. Nah, yaitu panjangnya umurnya, tambahnya rizkinya, ya. Dan ini apa, tidak mempengaruhi pahalanya di akhirat nanti, ya. Kalau dia ikhlas melakukan amalan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala, nah, maka pahala yang dia dapatkan di dunia atau balasan yang dia dapatkan di dunia ini tidak mempengaruhinya, tidak mempengaruhi naam atau mengurangi pahala di akhirat. Fa innallaha bihikmatihi rattaba thawabal ajil wal ajil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala naam rattaba thawab al ajil wal ajil. Allah naam memberikan pahala yang disegerakan atau yang nanti disimpan di akhirat. Jadi suatu amalan naam akan menghasilkan pahala baik yang dipercepat di dunia atau yang Allah siapkan di akhirat. Wa wa'ada bidzalikal amilin, dan Allah menjanjikan hal yang demikian terhadap orang-orang yang melakukan amal soleh. Fal mu'min as-sadiqu, seorang mukmin yang jujur, yakunu fi fi'lihi wa tarkihi mukhlishan lillah, maka dia dalam melakukan amal soleh dan ketika meninggalkan sesuatu mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah. Ketika dia melakukan amal saleh atau ketika dia meninggalkan kemaksiatan, ya, naam, dia ikhlas karena Allah. Musta'inan bima fil a'mali minal muraghibat al mutanawi'ah ala hadzal maqsadil a'la wallahul muwaffiq. Dia melakukan amalan ini ikhlas karena Allah, baik ketika melakukan suatu amalan atau ketika meninggalkan sesuatu yang terlarang, ikhlas karena Allah dengan musta'inan, ya, naam, dengan musta'inan bima fil a'mali minal muraghibat al mutanawi'ah ala hadzal maqsadil a'la. Dengan apa dia? Dengan bantuan naam motivasi-motivasi dalam melakukan amal tersebut. Ya, motivasi-motivasi yang bermacam-macam untuk mencapai maksud yang tinggi tersebut. Seperti tadi silaturahim, naam, ada muraghibatnya, ada pemotivasinya. Misalkan apa? Tadi memanjangkan umur dan menambah rizki, sehingga seorang hamba bersemangat untuk melakukan silaturahim. Naam, yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan pahala di dunia dan juga akan mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhiratnya. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah yang memberikan taufik. Intaha, selesai dari penjelasan hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang silatul arham, tentang silatul rahim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjang ditambah rizkinya, diluaskan rizkinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia melakukan silaturahim, menyambung tali hubungan kekerabatan. Nah. Baik. Walaupun saudara kita memutus ya, hubungan, nah, tali kekerabatan, nah, tetap ya, seorang diperintahkan untuk menyambungnya, disambung. Baik hanya melakukan telepon, SMS, sesuai dengan kemampuannya. Walaupun nggak bisa melakukan kunjungan misalkan, dengan telepon, dengan SMS, ya, nah, atau ngirim uang misalkan, atau yang semisalnya lah, ngasih hadiah, ya. Nah, menyambung tali rahimnya, tali hubungan kekerabatan. Nah, baik. Nah, itu ada hukum-hukum naam tertentunya. Ya, ada hukum-hukum sesuai dengan konsekuensi al-adillah, konsekuensi dalil. Ada dalil yang menyebutkan apa? Naam, menjauhi orang-orang yang berbahaya. Ya. Nah, menjauhi orang-orang yang membahayakan agama kita. Baik. Ini sebenarnya sudah mafhum sebenarnya. Sudah mafhum. Ahlul ahwal bidayah. Taib, walaupun kagak berarti. Namun di sana ada yang dia sekedar ikut, ya. Ada yang dia memang pendakwah. Bedakan antara yang sekedar ikut, ya. Artinya, nah, yang sekedar ikut tersebut dinasehati, ya, dinasehati dengan kesabaran, terus diberikan penjelasan. Bisa jadi dia belum mendapatkan penjelasan yang mukni, yang memuaskan, yang mencukupi. Ya. Tapi kalau posisinya sudah inat, menentang, nah ini sudah lain cerita. Ya. Kalau posisinya sudah menentang, nah, melawan adillah. Maka al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran lebih kita cintai. Baik. Hadisnya pendek, cuma dua baris ya. Ditambah dengan hadis yang terakhir dari bab adab. Hadis berikutnya juga masih tentang silaturahim.